haba yahabu ahabu ana. Al-fa'il dhamir mustadir fihi wujuban takdiruhu ana. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Ya. Boleh juga dijadikan dan ahaba sebagai apa? Maful bihi ni qaulin mahdhuf. Takdirnya nahu qalika lan ahaba. Kalau dijadikan lan ahaba mudhaf ilaih maka dia fi quwwati al-mufrad, bagi kekuatan si mufrad. Karena dia dimaukan apa? Lafadznya. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama. Wal ismu. Wal ismu mubtada. Al ismu ya. Bukan beda itu. Al ismu mubtada. Wawunya harfa atfin atau elipti wawu istinafiyah. Al ismu mubtada. Al ismu mubtada qad harfu tahqiq. Khususa. Khususa fi'il maw mabni lil majhul. Wa na'ibu fa'il bamir mustatir fi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ism. Fil jari jar majrur muta'alliq bi ya'ud. Ya jarun. Jar majrur. Kalau bahasa kita jar majrur bahasa jarun wa majrur. Ya. Jarun wal majrur wa majrur wal majrurun muta'alliq bi khusisa. Kama kaf harful jar wa ma mastariyah. Mastariyah. Kaf di sini maknanya apa? Tashbih ya, di tashbih. Terus qad khusisa qad khusisa qad harfu tahqiq khusisa fil mabni lil majhul. Al-fi'l naib fa'il. Ya. Bi an yanjazima. Bi an jarun wa majrur. Bi an yanjazima jarun wal majrur muta'alliq bi muta'alliq bi fi'l bi khusisa. Bi khusisa. Ya khusisa bil. Bi an ba harfu jar wa an harful masdar wa nasub yang jazima fil mudhari mansub bi an wal alif lil itlaq wal fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa yaud ila al fi'l. Makna al bait apa maknanya? Apa makna baitnya? Isim qad khussisa bil jarri dikhususkan ya dengan jar. Terus bagaimana dengan jazm syarat lama apa takdirnya di sini masdar muawwal dari ma qad khussisa wal ismu qad khussisa bil jarri kata khususi al fi'li bi al jazm ya. Ya, ini insyaallah jelas ya maknanya. Ya. Jadikanlah rafa dan nasab sebagai i'rab. Ya. Bagi isim dan fi'il. Ya. Contoh lanahaba dan isim telah dikhususkan dengan jar sebagaimana dikhususkan fi'il dengan jazm. Ini insyaallah maknanya jelas. Farfa bi dhammi la farfa bi dhammi nunsiban fathan wa jur. Harfa bi dhammin nasiban fathan. Itu aja. Harfa fi'il amr mabni ala sukun. Irfa'nya aja. Irfa mabni fi'il amr mabni ala sukun. Dan fa'il dhamir mustatir fi wujuban takdiru anta. Kebom bidom jar wa majrur muta'alliq bi irfa wansiban fi'lu amar wawu atifa insiban fi'lu amar mabni ala sukun

Fajzim bitaskinin wa ghairi ma dhukir yanubuna hujahu bani namir. Semoga dengan sering latihan Arab terbiasa cepat nantinya. Wajzim al waw waw atifah. Ijzim fil amr mabniun ala sukun. Afailu domir yang dekat. Afailu domir mustatir takdir fihi wujuban takdiru anta takdiru anta tas bitaskin jar mamajir muta'alik biijzim. Wal waw istinaf wa ghair mubtada'un wa matra fihi ad-dhamma wa huwa mudhaf ma mausulah dzikir ya mabni ala mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Dzikir fi'lun mad mabniun limajhul fa'il domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ma mausulah. Ya. Wal jumlah ma mausulah ma ba'daha. Wal jumlah al-fi'liyah. Wal jumlah fi'liyah la mahala laha min al-i'rab. Silatul mausulah. Silatul mausul. Ya. Yanubu al-mudari marfu wa lam tarfihi adhamah zahirah wal fa'il dhamir mustatir fi jawazan tadziruhu huwa ya'ud ila bayn. Wal jumlah fi mahali raf'in khabar li ghair. Ya, setelahnya nahu ja'ahu bani namir. Pokoknya antum kalau dapat isi mausul harus cari jumlah silahnya, dicari aidnya. Ada mubtada dari khobarnya. Seperti itu terus. Ya. Nahu khobar li mubtada mahdzuf ai dzalika nahu. Nahu ja'il fil madi qasr li darurah. Fi'lun mad qasr li darurah. Li darurah bukan di sini. Ditikoi hamzatain. Ya. Fa'ilun marfu bil waw li'annahu min al-asma'i sittah wa hu mudaf bani mudafun ilai majrur bil ya' li'annahu jam'u dzakar salim wa huwa mudaf namanya mudafun ilai. Iya, jumlah ja'ahu bani namir wal jumlah fi mahali jar mudhafun ilaih. Mudhafun juga boleh dijadikan jumlah ini maqulul qaul dengan apa? Mengibmar qaul. Nahu qaulika. Kalau ditafsirkan nahu qaulika maka ja'u akhu bani namir jumlah maqulul qaul pada mahalnya apa? Nasab. Ya, pada mahalnya nasab. Jadi ja' fil ma'ab mabni al-fath. Ya. Mabni al-fathah. Ya, ala al-hamzal mahdufah. Min al-qasr, karena di qasr. Ya. Di sini di qasrnya ja'ahu daruratan atau jawazan sifatnya. Dalam contoh. Kenapa? Kaidahnya bagaimana? Apabila bertemunya dua hamzah yang. Ya, dua hamzah bertemu. Hamzah dalam dua kata yang berbeda, kemudian. Harakatnya sama, maka boleh. Salah satu yang tadi hilangkan untuk takhfif meringankan. Ya, untuk meringankan. Mansub ala nazil khafid itu ada dalam Al-Qur'an juga. Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina. Mana yang dibuang? Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan

aku merasa cukup dengan apa yang aku tercukupi dengannya, mindu endahum, dari apa yang ada pada mereka. Kurang enak diulang ya. Ya. Apabila orang-orang yang mulia, dermawan, yang memiliki kekayaan berjumpa denganku, ya, fahazwi, maka cukup bagiku. Orangnya biasanya kalau melihat ketemu sama orang-orang kaya, mengharap biasanya gini kan, untuk diberi sesuatu. Tapi dia tidak. Fahazwi, maka cukup bagi saya, mintu indahum, dari apa yang ada pada mereka dengan sesuatu yang telah mencukupiku. Maka faniya, mintu minallah indahum. Gitu. Mindu ini minalladhi indahum. Ya. Juga ucapan penyair At-Tha'i, katanya fa innal ma'a ma'a abi wa jaddi, fa innal ma'a ma'a abi wa jaddi wa bi'ri zu hafartu wa zu tawaitu. Ada enggak dekat turun ada ini? Ada ya. Fa innal ma'a ma'a abi wa jaddi, sejuk air sumur ini adalah milik bapak dan kakek saya. Wa bi'ri, dan sumur saya, alladzi zafar alladzi zu hafartu, yang aku menggalinya. Airnya ya milik bapak dan kakek saya, dan sumur ini adalah sumur yang aku apa gali sendiri, wa zu tawaitu, dan aku batai sendiri. Nah, di sini saya di mana? Wa bi'ri zu hafartu, ini alladzi hafartu. Wa zu tawaitu alladzi tawaitu. Di sini beliau Ibnu Malik hanya menyebutkan beberapa syarat pada zu. Satu ya sepertinya, zu in suhbatan adzana. Syarat-syarat yang lainnya itu, jadi di sini ada syarat yang mansus disebutkan dengan tegas pada zu. Ini in suhbatan adzana bermana sahib. Pada fam juga dengan tegas disebutkan haitsul mimu min hubana. Dan di sana ada syarat yang muqayyad bil misal. Syarat yang itu dibatasi dengan contoh. Zu mufrad. Iya kan? Kemudian apa lagi? Zu mukabbar. Ya. Juga apa lagi? Ya, jadi syarat-syarat yang lainnya tercukupi dengan contoh. Ya, dengan contoh. Di sini perlu kita baca sepertinya i'rabnya ya, dengan cepat, nomor 1 Baisyir ini. Imma harfu syartin wa tafsilin mabniun ala sukun ila mahallalah min al-i'rab kiramun, lihat kiramnya fa'il, kalau setelah ada itu syarat fi'il harusnya, sehingga jangan antum i'rab kiram mubtada, meskipun nanti ada pada bahasanya mendapat orang kufah. Kiramun fa'il bi fi'lin mahdhuf, fa'il dari fi'lin mahdhuf yufassiru as-siyaq, ditafsirkan oleh siyaqnya, konteksnya. Wa taqdirul kalam, takdir kalamnya adalah imma laqini kiramun, apabila orang-orang yang dermawan ya berjumpa denganku. Apa yang semisal itu? Marfu' dia dengan fi'il yang mahdhuf tersebut. Wa alamat rafi' adhamma dhahirah musirun na'at li kiram. Wa na'at al-marfu' marfu' wa alamat rafi' al-waw niyabah 'an adhamma li'annahu jam'u mudzakkar salim. Wa nun 'iwad 'an at-tanwin fi ismi mufrad. Laqituhum laqiya fi'il al-mawd مبني على الفتح مقدر لا محل له من الإعراب. والتاء ضمير المتكلم فاعل لقيا مبني على الضم في محل رفع. وضمير الغائبين العائد إلى كرام مفعول به هم إذا مبني على سكون في محل نصب. وجملة الفعل الماضي وفاعله ومفعوله لا محل له من الإعراب تفسيرية. يعني جملة تفسيرية لقيتهم itu tidak ada محل له من الإعراب. فحسب واقع في جواب شرط إما كان فا. Ini juga ada bahasanya nanti. Waqiyah fi jawab syarat harfun mabni ala fathi la mahalala min al-i'rab hasab ismun bima'na kafin. Nanti ada beberapa sisi juga. Ya. Hasfun isim dengan makna kafin. Makna kafin. Khabar muqaddam. Dia khabar muqaddam. Ya. Hasbanya mudhaf. Ya, dan dia makna kafin dan dia mudhaf. Ya mutakallim mudhaf ilaih. Mabni ala al-fathi fi mahali jar. Kemudian min harfu jar mabni ala sukun la mahallalah. Ya, zu ism mausul bi mana alladhi mabni ala sukun fi mahalli jar bi min. Wa in ruwiyat zi, kalau diriwayatkan dengan zi bermana sahih berarti ya.